Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله syukur, marilah kita haturkan kepada Allah subhanahu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Menyambung pembahasan kita pada kitab Mulia dengan Manhaj Salaf karangan Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu taala. Seperti biasa, yakni sebelum kita melanjutkan pada bahasan yang baru berkaitan dengan dalil-dalil bahwa manhaj salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Untuk ikhwah dan akhwat yang sudah mendaftar untuk mendapatkan buku, yakni silahkan ngambil di luar. Mas Rahman nungguin di samping sini. Yang sudah daftar ya. Kalau bagian akhwatnya ya mungkin dengan istrinya Mas Rahman ya, dengan Mbak Syarifah Ummu Aqilah. Silahkan ambil dulu yang sudah daftar. Kenapa kamera kita? Oke, siap. AC hanyar pang, kamera behiri pak. Kita kan sudah janji malam ini pakai batik, enggak ya? Oh enggak ya, saya kira udah janji ya. Sorry. Makin gendut ya, baju ini yang paling pas ya. Wallahu a'lam bissawab. Oke, kita lanjutkan jamaah, ulun tidak rekap seperti biasa karena masih panjang bahasan kita. Bab keempat, perhatikan bab keempat halaman 55, dan lebih tepatnya bahasan kita sekarang adalah dalil nomor 5 yang menunjukkan bahwasanya manhaj salaf adalah hujjah, dalil, argumentasi yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Halaman 63. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 101. Allah berfirman, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ayat ini yang lebih sempurna, ini potongan tentunya. Dalam surah Ali Imran ayat 101 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluhu? Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim." Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berada di tengah-tengah kamu. Ayat untuk orang-orang kafirin kala itu ketika mereka menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana mungkin kalian kok memilih kekafiran? Dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ada di tengah kalian. Yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kok masih bisa kafir? Ini bukti bahwasanya hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang langsung menyampaikan kepada mereka firman Allah. Bahkan mereka di zaman itu tentunya mengalami turunnya ayat, tapi tetap tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hidayah. Karena hidayah taufik, hidayah itu ada dua. Ada yang namanya hidayah taufik, ada yang namanya hidayah irsyad. Hidayah taufik ini hidayah irsyad dulu. Hidayah irsyad, hidayah atau petunjuk, pemberian arahan. Semua orang memilikinya. Nabi Muhammad memilikinya. Semua para da'i memilikinya. Mengarahkan kepada orang. Inilah firman Allah. Inilah sabda Nabi Muhammad. Semua kita bisa untuk poin yang kedua ini. Tapi hidayah taufiq. Hidayah pencocokan hati. Hidayah pelunakan hati. Ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pun tidak memilikinya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan paman beliau, yakni Abu Talib, paman beliau, Abu Talib, beliau tidak masuk Islam padahal yang mendakwahi beliau siapa? Langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahi beliau? Tetap tidak Allah berikan kepadanya hidayah taufiq. Disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjenguk beliau ketika beliau sakit keras. Dan di sakit itulah dia meninggal. Di antara perkataan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, hadis ini di antara dalil bolehnya seorang muslim mendatangi non-muslim membesuk dia ketika sakit asal tujuannya untuk mengislamkan. Kalau tidak ada tujuan itu, maka tidak perlu capek-capek, tidak perlu repot-repot. Karena banyak di kalangan kaum muslimin pun sakit, kita enggak sempat tuh menjenguknya. Bahkan terkadang na'udzubillah orang tua kita sakit, besok-besok kita baru datang. Tapi kalau misalnya kita mengunjunginya, ada niat untuk mengislamkannya, boleh. Itulah yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendakwai pamannya Abu Talib, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Orang di zaman itu tahu maknanya. Orang di zaman itu tahu konsekuensinya. Ketika mengatakan la ilaha illallah, berarti mereka harus mengkufuri, menolak semua sesembahan mereka yang mereka sembah selama ini. Mereka faham betul itu. Kata Nabi Muhammad SAW, "Qul ya ammi, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Nabi Muhammad ingin sekali pamannya masuk Islam. Pamannya memiliki jasa yang luar biasa kepada Nabi Muhammad secara individu, bahkan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin sekali yakni pamannya masuk Islam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kalimatun uhajju laka biha indallah." satu kalimat wahai pamanku yang kamu sebutkan ini, aku akan jadikan hujjah di hadapan Allah bahwasanya engkau telah masuk Islam. Tapi di majlis itu, kala itu juga ada Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah. Yang uniknya tentunya Abdullah bin Abi Umayyah berikutnya dia masuk Islam. Tapi kala itu belum. Dan juga pemuka-pemuka Quraisy yang lain. Mereka mendakwahi Abu Talib untuk berpegang teguh dengan agama nenek moyang. Dengan agama penyembahan terhadap berhala. Mereka mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, hai Abu Talib, apakah kamu sudah tidak cinta lagi dengan agamanya Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Artinya apakah kamu sudah tidak cinta lagi, tidak mau nyembah lagi dengan Tuhan-Tuhan kita yang lama? Disebutkan dalam riwayatnya, fa'ada alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Kemudian Nabi Muhammad mengulangi dakwahnya, mengulangi seruannya, mengajak pamannya untuk masuk Islam. Mereka pun mengulangi hal yang sama. Dari Nabi Muhammad berdakwah, mereka pun berdakwah. Nabi Muhammad mendakwahi pamannya untuk masuk Islam, mereka mendakwahi Abu Talib untuk tetap berpegang teguh dengan agama yang ada. Dan kemudian disebutkan dalam riwayatnya, akhir perkataan dia adalah dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ Nabi Muhammad tidak putus asa. Masih beliau mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Wahai pamanku, sungguh betul-betul aku akan memintakan ampunan kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang. Karena Nabi Muhammad pernah melakukan hal yang sama, ingin memintakan ampun untuk ibunya, dan Nabi Muhammad SAW dilarang. Makanya ada tambahan malam unha anka, selama aku tidak dilarang. Tak tahunya tetap dilarang. Turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, tolong dicek ini Al-Qasas 56 atau At-Taubah 113, lupa saya. Ma kana lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak layak, tidak patut, haram hukumnya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan untuk orang-orang musyrik. Walaupun mereka adalah karib kerabat. Langsung Allah tegur. Apa? At-Taubah? Apa Al-Qasas? At-Taubah 113 ya, lupa saya. At-Taubah 113. Turun ayat Allah untuk kejadian ini. Nabi Muhammad langsung Allah tegur, enggak boleh. Tapi kalau misalnya ada sebagian di antara kita memiliki family dan dia bukan family ya, family kejauhan, mungkin pamannya, mungkin orang tuanya belum memeluk agama Islam, masih hidup mereka, boleh Anda doakan agar Allah memberikan mereka petunjuk, boleh. Tapi kalau mereka sudah meninggal dengan agama yang mereka peluk selama ini, tidak boleh Anda memintakan ampun berdasarkan firman Allah ini, At-Taubah 113. Jadi kurang apa Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah? Bukti bahwasanya orang ring satu Nabi pun tidak Allah berikan petunjuk. Nabi Muhammad kasusnya adalah pamannya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim kasusnya adalah bapaknya. Nabi Lut kasusnya siapa? Anaknya dan bininya. Ini di saat yang sama jamaah adalah kabar gembira untuk semua kita yang berdakwah. Ketika dakwah Anda tertolak, maka tanamkanlah dalam benak Anda masing-masing tugas kita sama, hanya menyampaikan. Bukan merubah orang. Jadi sampaikan saja. Sampaikan sampai teman Anda faham. Sampaikan sampai orang tua Anda faham. Sampaikan kepada paman dan bibi Anda sampai mereka faham. Tugas Anda selesai. Mereka lanjut dengan penyimpangannya, tanggung sendiri akibatnya. Mereka lanjut dengan pemahamannya yang rusak, tanggung sendiri akibatnya. Kenapa? Karena hujjah sudah ditegakkan. Tugas kita hanya menyampaikan, bukan merubah orang. merubah itu, memberikan dia taufik hingga kemudian hatinya lunak menerima nasihat Anda, merubah kemudian hingga hatinya lunak hingga menerima Islam, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita jadi santai. Jangan terlalu terbebani. Ya. Kurang apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Toh beliau tidak bisa mengislamkan pamannya Abu Thalib. Bukti bahwasanya Nabi Muhammad semasa beliau hidup sallallahu alaihi wasallam tidak bisa berikan manfaat untuk orang yang beliau cintai. Penting ini jemaah. Semasa beliau hidup, beliau tidak bisa berikan manfaat kepada orang yang beliau cintai sekalipun. Bagaimana cara memahaminya? Apalagi Nabi Muhammad sudah meninggal. Bagaimana selanjutnya? Apalagi orang yang levelnya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, apalagi orang tersebut sudah meninggal. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka yakni jangan lagi kemudian datang ke kuburan-kuburan orang saleh dan meminta-minta kepada mereka atau menjadikan mereka wasilah. Menjadikan seseorang atau sesuatu itu wasilah atau perantara boleh. Ini perkara syar'i, tapi ada caranya. Satu, bertawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup. Perhatikan kisinya, ada tiga. Doa orang saleh yang masih hidup. Bukan doa orang saleh yang sudah mati. Bukan doa orang yang masih hidup tapi dia tidak saleh. Doa orang saleh yang masih hidup. Ini tawassul yang syar'i. Begitulah praktek para sahabat dahulu mendatangi Nabi Muhammad SAW dan minta doakan kepada beliau. Maka sekarang prakteknya boleh. Anda mendatangi syekh, habib, tuan guru, siapapun yang Anda pandang kesalehannya, ustaz, atau bahkan mungkin teman Anda, Anda tahu yakni bagaimana kesalehannya secara zahir, minta doakan boleh. Ini tawassul yang syar'i. Dua, dengan menyebutkan amal saleh. Bertawassul dengan amal saleh. Sebutkan amal saleh yang Anda lakukan. Setelah itu kemudian minta apa yang Anda minta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, selama ini saya menunda nikah karena saya berbakti pada orang tua saya. Misal, selain mungkin memang kada payu lah. Ya Allah, selama ini saya menunda pernikahan ini. Ya Allah, engkau tahu sendirilah, saya enggak jelek-jelek amat ya. Tapi saya berbakti ya Allah. Karena ibunya mungkin sakit keras, bapaknya mungkin juga sudah sakit. Pokoknya dia merawat orang tuanya sampai level mengganti popok seperti dia kecil dulu. Beruntung ya untuk sebagian ikhwah ya, yang sampai ngerawat orang tuanya sampai mereka wafat tuh luar biasa. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi, barang siapa yang kami panjangkan umurnya kami akan kembalikan penciptaannya. Orang makin tua akan kembali seperti anak kecil lagi. Ya, bukankah orang-orang tua, Anda mungkin mengalami sebagian di antara antum, orang tuanya, kan pakai popok lagi. Dan Anda yang harus mengurusnya. Sebagian penyakit sudah kemudian, mereka tidak bisa kontrol apa yang harus keluar dari, yakni duburnya. Anda harus menggantinya, Anda harus merawatnya. Ya Allah, kalau memang itu perbuatan yang yani baik, amal saleh, maka segerakan saya menikah. Misalnya maksa, kata malaikat mungkin maksa bener. Tadi katanya enggak nikah-nikah karena berbakti, tapi doanya minta nikah juga. Jamaah, sebutkan, ini boleh tawassul seperti ini. Sebutkan amal saleh. Mungkin Anda pernah bantu orang, Anda pernah keluarkan orang dari masalah, Anda pernah yani meringankan beban orang lain. Terserah, sebutkan amal saleh. Riwayatnya sahih, riwayat Imam Bukhari. Pernah suatu pengajian di sini disampaikan hadis tentang tiga orang saleh di zaman Bani Israel itu yang terkurung di goa. Yang terakhir, bertawassullah dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Praktiknya, sebutkan dulu asma dan sifat Allah sebelum Anda memohon atau meminta. Ya Tawwab, ya Razzaq, ya, sebutkan dulu. Apa asma dan sifat Allah yang Anda hafal? Anda hafal 99-nya? Mantap. Sebut, tapi kada usah belagu. Kan bisa belagu. Sebutkan saja, jangan belagu. Kenapa sepian belagu nang dihiga? Unda mah ambil rabana dulu lajarna. Anda pas menyebutkan asma dan sifatnya belagu pang nang dihiga lalu gatale. Lawasilah aja ke rumahnya langsung ambil ketimpring. No. Al-Malikul Quddus. Sebutkan dulu baru kemudian Anda minta. Itulah doa yang dipraktikkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemana sih bahasannya, bingung juga saya. Oke. Kembali kepada ayat secara sempurna Ali Imran 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh?" Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya yaitu Muhammad SAW pun berada di tengah-tengah kamu. Kok bisa kafir? Bukti bahwasanya hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma di tengah-tengah mereka seorang Rasul. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka mukjizat. Ya tetap gak masuk Islam. Jamaah, orang kalau sudah melihat mukjizat Nabi Muhammad SAW atau Nabi-Nabi yang lain, itu perkara yang sangat dahsyat yang seharusnya menunjukkan bahwasanya Jalil ini betul-betul Nabi, ini betul-betul Rasul, karena yang dihadirkan ini tidak mungkin dilakukan manusia. Membelah bulan lah, Isra Mi'rajnya lah, dan lain sebagainya. Tetap, kenapa? Tidak beriman. Tetap tidak beriman. Kenapa? Hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah, siapapun di antara kita yang subhanallah alhamdulillah terlahir dari kedua orang tua yang muslim, ini syukur luar biasa. Karena ada orang terlahir dan dia yakni dari orang tua yakni non muslim, maka begitu lama pencarian dia akan Islam ini. Syukur kalau masih hidup. Ulun dulu waktu di Lombok 96-97 ketemu dengan yakni mahasiswa muridnya Ustadz Ulun. Jadi mahasiswa ini bercerita dulu bagaimana dia masuk Islamnya. Dia memang membaca semua kitab katanya. Jadi agama ini dia baca, agama itu dia baca. Dia akhirkan Al-Quran. Al-Quran dia akhirkan. Sengaja dia akhirkan. Syukur alhamdulillah dia masih hidup ya. Kalau mengakhirkan pas mati kan repot. Jadi suatu ketika, jadi uniknya hidayah Allah Subhanahu wa taala, dia cuma kebelet pipis. Yang harus membuat dia stop di salah satu masjid. Begitu stop parkir, nanya ke yakni jamaah masjidnya, kamar kecil mana? Oh, silakan Mas, sebelah sana. Buang air kecil dia. Selesai, begitu mau berangkat lagi di teras masjid, rupanya mungkin udaranya nyaman, dia duduk dulu santai-santai dulu. Saking santainya akhirnya rebahan lah, dan tertidur. Tertidur, pian pernah enggak ngerasa tidurnya tuh kayak separuh-separuh? Kayak Anda tertidur tapi kayaknya kejadian di sekitar Anda ngerasa. Pernah ya? Pernah. Kadang-kadang Anda tertidur tapi kemudian mimpi-mimpinya tuh yakni berita sepanjang, rupanya Anda tidur tapi TV nyala. Pernah ya? Yang ketawa pernah. Kenapa mimpinya ini kok berita aja? Totonya woi, berita. Terkadang juga mimpinya itu kemudian di mimpi itu Anda lancar sekali berbahasa Inggris. Rupanya filmnya masih jalan ya. Seperti itu dia merasa mimpinya. Jadi separuh-separuh. Kemudian di mimpinya dia bercerita nih. Di mimpinya dia diperintahkan. yakni untuk membaca Al-Quran. Lebih tepatnya yakni membaca Al-Quran. Ketika dia terbangun. Ini versi dia ya. Ulun tidak tambahkan, tidak kurangkan. Kan biasanya di mimbar-mimbar itu ada tulisan Allahnya ya. Terkadang juga Allahu Akbar di mimbar-mimbar bagian depan. Dia mengatakan, demi Allah Ustaz, saya waktu itu menyaksikan begitu bangun, karena saya diperintahkan untuk baca Al-Quran, begitu bangun saya melihat tulisan itu, padahal tulisannya gak nyala. Biasa mungkin ya ukiran aja. Betul-betul bukan lampu. Di zaman 96-97 logo iPhone aja belum nyala kok. Dia mengatakan itu nyala katanya. Akhirnya dia mengambil mushaf. Dan layaknya orang yang tidak tahu apa-apa, dia buka mushaf ya dari kiri. Ya seperti kitab-kitab biasa. Dia buka mushaf dari kiri. Pertama kali dia membuka, dia katakan saya membuka dan saya di hadapan surah Al-Ikhlas. Pandangan saya cuma ke ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Dia bilang, inilah agama yang selama ini saya cari. Dia belum baca semua itu. Kan tadi semua agama lain dia baca habis. Dia baru baca qul huwallahu ahad. Katakan dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Ini sudah agama yang benar. Saya akan memeluk. Baru satu ayat. Hidayahnya unik sekali. Gara-gara buang air kecil kan. Dia harus kemudian mampir ke masjid. Subhanallah. Ini hidayah unik. Untuk kita, yakni alhamdulillah yang sudah muslim pun, hidayah kemudian yang membuat seorang sampai hijrah pun, ulun rasa unik-unik. Kalau bisa kita, ini saya usul untuk Rifkon TV ya, kita wawancarai teman-teman dengan cerita-cerita hijrahnya. Kadang-kadang unik-unik. Ada, ini salah satu ikhwah ya, hijrah kajian salafnya, itu karena dia cuma ingin mencari masjid yang tarawihnya cepat. Nanya teman-teman, di mana lah tarawih yang agak lakas? Ditunjukkan oleh temannya, situna di assalam sam satunya 11 rakaat aja. Kesana bapak ini. Subhanallah, itu awal mula hijrah. Kenapa? Gara-gara nyari rakaat yang pendek doang. Ya Allah, unik ya. Yang lainnya, kalau yang penasaran kita sudah sebutkan kemarin, banyak. Hidayah Allah Subhanahu wa taala unik-unik. Ada yang diajak temannya. Ada yang kemudian diajak itu begitu pengajian pertama langsung mental ada. Yang kemudian lanjut alhamdulillah juga ada. Yang langsung mental itu begitu duduk, wah jadi wah. Begitu banyak wahnya itu. Jadi serasa tempeleng dia sepanjang pengajian. Wah. Artinya semua yang saya yakini sekarang ini salah semua di sini. Akhirnya enggak hadir lagi. Tadi pagi ulun cerita ya, tadi subuh ulun cerita. Enggak tahu mungkin ikhwah kitanya hadir mungkin ya. Dia setiap satu bulan terakhir ini sepertinya, dia sudah hadir mulia dengan Mahdi Salaf. Dan dia punya yakni jadwal latihan ketimpring sebenarnya. Jadi setiap malam Jumat dia dicariin teman-temannya. Ya Allah. Bagaimana cara menjawabnya? Enggak usah dikasih tahu. Antum pindah di sekitar masjid sini aja udah. Kalau antum kasih tahu, kemana nya? Wah, hilang beberapa hari ini. Latihan kita ndak konser tahu kada? Konser ketimpringnya. Konser apa aja? Kita band pembuka. Wah, siapa nang konser? Dream Theater. Ketimpringnya. Dicari. Anak muda sekarang enggak tahu dia. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni dicari sama teman-temannya. Akhirnya ya dia belum menjawab. Tiap malam Jumat dia ke sini sebenarnya. Dia meninggalkan yakni ya itu maskapai penerbangannya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan antum keistiqomahan yakni untuk semua kita tentunya yakni belajar agama. Enggak ada hasilnya. Apaannya hasilnya? Allah alam bisa. Anda bukan kemudian grup rebana terhebat di Indonesia, juga bukan terhebat di dunia, viral aja enggak. Percuma juga ya. Wallahu alam bisawab. Anda pengen viral, mainnya di kuburan. Oh, Anda viral. Wallahu alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan semuanya. Amin ya rabbal alamin dalam menuntut ilmu syar'i ini insyaallah. Sebelum melanjutkan, tadi ada pertanyaan bagus ya dari ibu-ibu kajian Australia. Yakni pertanyaan yang membuat ulun akhirnya menjawab bahwasanya seseorang mendoakan temannya agar memiliki akhir hayat yang indah, itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sering menyebutkan itu kepada para sahabatnya dengan berdoa assalakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian madu. Maksudnya akhir hayatnya indah. Maksudnya akhir hayatnya manis bagaikan madu. Karena kala itu sahabat bertanya, wahai Rasul, apa maksudnya? Apa artinya dari doamu, wahai Rasul? Semoga Allah menjadikan kalian madu. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah janjikan hamba ini taat, taat, dan Allah cabut nyawanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ulun untuk pian semuanya, assalakumullah, amin ya rabbal alamin. Semoga akhir hayat semua kita yang indah, manis bagaikan madu. Oke. Okay. Kemudian wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ini bahasan kita. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Sebelum masuk ke di perkataan Ustaz Yazid, belum ingin baca tafsir singkat dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir sebenarnya setelah adzan, Silakan adzan. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Sedikit kita baca dari tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan ayat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 101. Qala ta'ala wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fikum rasuluhu. Ya'ni anna al-kufra ba'idun minkum wa hashakum minhu fa inna ayatallahi tanzilu ala rasulihi laylan wa nahara wa huwa yatluha alaykum wa yuballighuha ilaykum. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kamu sampai kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada berada di tengah-tengah kamu. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan artinya adalah annal kufra ba'idun minkum, bahwasanya kekufuran itu sebenarnya jauh dari kalian. Wa hasyakum minhu, dan kalian harus jauh dari kekafiran. Kenapa? Karena ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala turun kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia ada di tengah-tengah kalian siang malam. Kekufuran itu jauh dari kalian dan kalian harus jauh dari kekufuran. Kenapa? Lawang ayat Allah turun di tengah-tengah kalian kepada rasulnya. Gimana mungkin kalian bisa jadi kafir? Kemudian wa huwa yatluha alaikum wa yuballighuha ilaikum. Turun pada Nabi Muhammad SAW ayat-ayat Allah siang dan malam. Dan beliau SAW menyampaikannya kepada kalian. Kok bisa kalian kafir? Turun kepadanya ayat Allah. Dia sampaikan kepada kalian. Kalian masih kafir juga. Makanya jamaah. Ini di antara dalil keutamaan umat ini sebenarnya. Di antara dalil keutamaan kita. Kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang gaib untuk kita, di mana mereka bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak beriman kepada beliau. Mudah-mudahan saya tidak salah dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang akan kita baca sebenarnya nanti di hadis di dalam nomor 6 Ali Imran 110. Jadi jamaah, dalam ayat itu Ibnu Katsir menyebutkan begitu banyak riwayat yang menerangkan akan keutamaan umat ini, bahwasanya umat ini adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk segenap umat manusia. Salah satu di antara hadis yang beliau sampaikan adalah hadis, mudah-mudahan saya tidak salah, dari Abu Darda. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah ada, bukan Ali Imran 110. Ini di Al-Baqarah ayat 2, Al-Baqarah ayat 2. Tentang orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Tentang sifat orang-orang yang bertakwa, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Kata Imam Nugafir, Rasulullah untuk kita gaib. Kita enggak ketemu. Itulah sifat orang-orang yang bertakwa. Mereka beriman kepada perkara yang gaib, termasuk diantaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Nah, disitulah beliau menyebutkan satu riwayat. Kata Abu Darda, adakah umat yang baik setelah generasi kami, wahai Rasul? Kami kan bertemu denganmu, kami berjuang denganmu. Ada enggak umat yang baik lagi yang datang nanti setelah yakni zaman kami? Kata Nabi Muhammad, ada. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, qaumun ya'tuna min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni. Atau kama qala sallam. Nanti ada satu kaum yang datang setelah zaman kalian, mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah bertemu dengan aku. Makanya di hadis berikut saya akan sebutkan, Imam Nukasi menyebutkan hadis yang lain tentang hebatnya umat ini, tentang hebatnya antum semuanya umat Islam. Bisa beriman kepada Nabi Muhammad SAW padahal kita tidak sezaman dengan beliau. Di mana mereka, orang-orang kafirin dari kalangan Yahudi, Nasrani, mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. turun di tengah-tengah mereka ayat Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sampaikan kepada mereka ayat Allah, mereka tidak beriman. Makanya perkara kita ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah perkara yang sangat menakjubkan. Perhatikan, Nabi Muhammad SAW bersabda, bertanya kepada para sahabatnya suatu hari, ayyul mu'minina a'jab ilaikum imanan, wahai para sahabatku, orang yang beriman yang bagaimana yang paling menakjubkan bagi kalian? Qalu, para sahabat menjawab, al-malaika. Kata para sahabat, yang paling dahsyat imannya, ya malaikat. Tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka iman yang paling menakjubkan. Qala, kata Nabi Muhammad SAW, wa kaifa la yu'minuna wal wahyu yanzilu alaihim. Ya bagaimana mungkin mereka tidak beriman, wahyu turun kepada mereka dan mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Wajar maksudnya. Kemudian qalu fa nahnu, mereka mengatakan, bagaimana dengan kami wahai Rasul? Qala, wa kaifa la tu'minuna wa ana baina adhhurikum. Bagaimana wahai Rasul dengan iman kami? Ya bagaimana kan enggak beriman? Lawang saya ada di tengah-tengah kalian. Artinya harusnya kalian beriman kepada aku dan itu perkara yang menakjubkan. Kemudian kata qalu fa ayyun nasi ajab imanan. Sekarang para sahabat yang nanya Nabi Muhammad. Artinya iman para sahabat bagi Nabi Muhammad wajar. Kenapa? Saya ada di tengah-tengah kalian. Kalian beriman? Wajar. Bagi kalian malaikat yang paling beriman? Wajar. Kenapa? Kepada mereka turun wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sekarang para sahabat nanya, kalau begitu manusia yang bagaimana wahai Rasul yang paling menakjubkan imannya? Versi Anda wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaumun yaji'una min ba'dikum yajiduna suhufan yu'minuna bima fiha. Satu kaum yang nanti datang setelah kalian, mereka mendapatkan mushaf Al-Quran, mereka mendapatkan lembaran-lembaran wahyu kitabullah Al-Quran, dan mereka mengimani isinya. Itu yang paling menakjubkan. Kenapa? Karena gak ketemu Nabi Muhammad. Siapa? Antum subhanallah. Kita bisa mengimani Nabi Muhammad SAW padahal kita tidak pernah bertemu. Ini dahsyatnya umat Islam, ini dahsyatnya generasi terakhir. Maka syukuri jamaah dan berbangga dirilah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Tafsir Ibnu Katsir. Ai wa ma'a hadza fal i'tisamu billahi wa tawakkulu alaihi huwa al-umdah fil hidayah. Kita sudah mengimani Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di antara keutamaan kita dan versi Nabi Muhammad kita ini sangat menakjubkan karena kita mengimani beliau, mengimani risalah yang beliau bawa tanpa bertemu beliau. Seperti ini sudah kondisi kita, fal i'tisamu billahi, maka berpegang teguh dengan agama Allah, wa tawakkulu alai dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, huwal umdah fil hidayah. Itulah umdah. Umdah itu artinya pondasi dalam yakni hidayah. Artinya siapapun di antara kita yang ingin mempertahankan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, maka berpegang teguhlah dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini modal karena hidayah ini mahal. Begitu kita sudah mendapatkannya, maka jadikanlah ia pondasi. Wal 'udda fi mubaadatil ghiwayah. Berpegang teguh dengan agama Allah ini juga adalah uddah, modal. Fi mubaadatil ghiwayah, dalam menjauhi semua perkara yang bisa menyimpangkan seorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan as-siratal mustaqim. Apa itu? Al-Qur'an. Apa itu? Al-hadis. Apa itu? Islam secara utuh. Wal wasilah ila ar-rasyad wa tariqus sadat wa husul wa tariqis sadati wa husulil muran. Dan berpegang teguh dengan yakni agama Allah Subhanahu wa taala adalah wasilah kepada petunjuk dan jalan yang akan menghantarkan seorang kepada tujuannya, surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah, makanya Nabi Muhammad menyebutkan yakni sunnah beliau itu layaknya tali. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham kalian. Sunnah Nabi Muhammad layaknya tali. Anda mendapatkannya, Anda sudah di atas yakni hidayah sekarang, Anda sudah hijrah sekarang, Anda belajar manhaj sekarang, pegangi erat-erat. Gigit ia dengan gigi-gigi geraham kalian. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yani seseorang yang sudah mendapatkan hidayah sunnah ini, tentunya perkara yang berat yang dia sudah yakni lakukan. Maka ketika sudah dapat, Anda harus istiqomah. Jangan sampai kemudian usaha Anda begitu lama, sampai kemudian Anda mendapatkan petunjuk ini, Anda buang begitu saja. Apalagi cuman kemudian karena urusan fulus, karena urusan duniawi. Tadi pagi ulun sebutkan, sebagian teman-teman itu meninggalkan transaksi-transaksi bukan lagi puluhan juta, ratusan bahkan miliaran rupiah. Kenapa? Karena murni taat aja dia. Karena dia hanya ingin menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin ya ini ketaatan dia ya, cuman sebentar lagi. Dia tahu transaksinya enggak benar. Dia tahu bahwasanya transaksinya mengandung riba kah atau ada kezaliman kah di dalamnya. Dia tinggal bukan puluhan atau bukan puluhan juta, levelnya ratusan bahkan mungkin miliaran. Ditinggalkan kenapa? Karena hanya taat kepada Allah. Kenapa? Dia ingin pertahankan. Kenapa? Hidayah dia. Dia sedang mendapatkannya ini susah payah. Harus lawan paman bibinya, harus lawan kakak adiknya, harus melawan orang tuanya untuk bisa hadir ke kajian. Ketika sudah dapat, nyaman dia. Maka orang-orang seperti ini susah untuk digoyahkan. Apa? Perjuangannya susah. Ulun kenal seorang akhwat, dia bercerita ke ulun, bagaimana dia harus diperintahkan untuk menanggalkan yakni cadarnya. Kemudian yakni ancamannya adalah nilai atau bahkan mungkin dikeluarkan dari kampus. Apa jawaban dia? Dia pilih mempertahankan cadar. Wah, top. Sayang sudah punya suami. Ya, ini mantap jamaah. Padahal kan perkara cadar perkara khilaf, tapi dia ngambil pendapat ini wajib untuk saya. Disuruh menalarkan tidak. Jamaah sekalian, rahimakumullah, karena dia menapakinya begitu susah. Salah satu di antara ceritanya sebelum itu, yani ada yang mau melamar dia, tapi dengan persyaratan nanti kalau sudah nikah anti copot cadar ya, orang tua saya gak suka. Oh, gak jadi aja udah, gak usah. Gak usah. Saya ingin pertahankan, kenapa? Memakainya penuh perjuangan. Kamu kemudian nyuruh melepaskannya begitu ringan. Cari aja akhwat yang lain. Mantap ini. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, yani karena perjuangan mendapatkannya susah, maka susah untuk digoyahkan. Jadi fahamilah, teman-teman yang di luar sana, yang kemudian sebagian teman Anda sudah ngaji sunnah. Mereka bukan keras. Mereka hanya taat. Mereka bukan keras. Mereka hanya ingin mempraktekkan agama ini sesempurna yang bisa mereka lakukan. Karena mereka tahu mungkin matinya nanti habis isya, mungkin nantinya mati habis subuh. Karena mungkin ketaatan ini sebentar lagi. Anda yang kemudian di luar sana menjelek-jelekkan teman Anda sendiri, ikut kajian yakni di Masjid Imam Syafi'i, ikut kajian nanti kalau keluar menyalah-nyalahkan orang, suka membid'ahkan orang, suka mengkafirkan orang. Fitnah semua. Kenapa? Karena Anda sebenarnya pengen seperti teman Anda kan? Lebih tenang hidupnya. Kemarin mungkin glamor ya. Tapi sebenarnya dia gak tenang. Karena semua yang dia tampilkan kala itu hasil riba. Sekarang dia mungkin sangat sederhana. Bahkan mungkin bisnisnya gak seperti dulu. Tapi orangnya santai, tenang. Kayak gak punya dosa. Dicabut nyawa juga dia siap. Anda sebenarnya pengen memiliki keterangan seperti teman Anda. Kenapa? Karena dia sudah tahu tujuan hidup dia. Yaitu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja tetap Allah kasih banyak. Alhamdulillah enggak. Ya itulah kan yang rezeki yang dia dapatkan. Jadi teman Anda, hai yang di luar sana, teman Anda bukan keras. Dia hanya menjalankan ketaatan. Dia hanya mempertahankan yakni petunjuk yang selama ini dia cari dan sudah dia dapatkan. Bukan keras. Jangan-jangan Anda yang keras. Anda yang berhati keras. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, orang kalau sudah awalnya ada penolakan, apa konsekuensinya? Benci. Orang kalau sudah benci, apa konsekuensinya? Dia akan mengeluarkan semua daya upaya dia untuk menghancurkan orang yang dia benci. Persis seperti orang kafir waktu itu membenci Nabi Muhammad, menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Dia tolak dakwah Nabi Muhammad, kewajiban mereka membenci Nabi Muhammad. Kewajiban membenci harus menghancurkan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai Anda seperti itu. Ketika teman Anda menasihati Anda, langsung dari awal Anda ada penolakan. Kita sorangan-sorangan sudah aja. Oh, dia nasihati Anda akan kesalahannya Anda lakukan. Karena Anda beragama masih ikut hawa nafsu. Karena Anda beragama masih kemudian Anda utak-atik sesuai akal Anda. Teman Anda datang menasihati. Sudah kan, kita di sini aja kan. Kita bahas yang lain aja. Lakum dinukum waliyadin. Lu kata orang kafir. Penggunaan ayatnya salah. Lakum dinukum waliyadin. Ya Allah. Jalil yang biasanya digunakan kalau sudah mentok. Temannya menasihati membawakan jalil. Bro, ini gak boleh. Ini perintah Allahnya, ini larangan Allahnya, ini perintah nabinya, ini larangan nabinya. Nyawa bisi guru, unda bisi guru ya, nah ngaliham, mun sudah kayak itu. Iya. Yang baru-baru ini nonton video singkatnya Ustaz Muflih Safitra, wah oh, itu bagus sekali. Kalau kita biarkan orang berdalil seperti itu, yang penting mengikuti seorang guru, amal sendiri-sendiri, loh. Akhirnya semua penyimpangan akan kita biarkan. Kenapa? Mereka punya guru. Kan gak gitu kita beragama. Ketika ada penyimpangan, kita ingin selamatkan Anda dari penyimpangan Anda. Akhirnya imbasnya memang dituduh keras, dituduh yang paling sok yang paling benar, dituduh macam-macam. Wallahu a'lam bishawab. Ingat, yang di luar sana ini, ketika teman-teman Anda belajar dan ikut kajian sunnah, dan mungkin bagi Anda terlihat keras, enggak. Mereka hanya ingin menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu, karena mereka tahu itu di pengajian. Mereka ingin praktekkan itu dalam kehidupan nyata mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah, ulun tahu seseorang sebelum dia hijrah, penghasilannya besar. Ulun tahu bahkan sebelum dia hijrah. Begitu dia hijrah, susah hidupnya, tapi anteng aja dia. Jalan aja terus, kenapa? Karena ketika ditanya, "Kenapa wah ini kada sebanyak bahari, tapi hatiku tenang aja." Nah, tenang hatinya, kenapa? Gak ada utang. Gak zolim sama orang. Gak makan harta yang haram. Tenang dia. Kemarin ketika bergelimang dengan harta, was-was, hartanya kebanyakan. Kemana-mana selalu merasa diikuti orang. Kemana-mana selalu merasa bahwasanya dia akan, yakni dijahati orang. Meninggalkan rumah juga sebentar balik lagi. Padahal sudah ada satpam. Banyak ketakutan, kenapa? Karena dia sangat cinta dengan hartanya. Yang dia raih dari hasil yang haram. Coba pian misalnya karena tapi bisi apa-apa, santai meninggalkan rumah. Kak, rumah kada dikunci kah? Kada usah dikunci dinya. Paling mun ada maling masuk, inya nyumbang TV lawan kita. Dari rumah sebelah yang dia curi. Ma, miskinnya orang ni lah. TV kada bisi, ma, radio gin kada bisi. Ayo kita aja, lawan kawannya, ayo kita aja kemana? Menyuntan di rumah sebelah, disumbangkannya ke rumah kita. Maling macam apa ini? Subhanallah. Saking gak ada hartanya, tenang dia meninggalkan rumah. Ya maksudnya, jangan gak dikunci juga. Maksudnya, ya, begitulah ya. Wallahum a'lam bishawab. Jadi mereka, teman-teman ini, hanya ingin menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan keras, Anda mungkin hati Anda yang keras. Ketika mereka memberikan nasihatnya kepada Anda. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Hari kemarin kalau gak salah ya, filenya ada di handphone. Sepertinya orangnya juga hadir sekarang. Jadi dia dalam bisnisnya, dia menentukan sikap akan ilmu yang dia pelajari selama ini dan yang dia praktekkan selama ini salah. Dan dia umumkan di tempat kerjanya. Itu butuh keberanian yang luar biasa. Kok saya sebutkan, Anda bisa kira-kira orangnya. Tapi saya gak sebutkan, Anda tahu orangnya. Jadi usahanya adalah barbershop. Barbershop, barbershop itu pokoknya tukang cukur tapi keren. Ruangannya ber-AC, keren pokoknya, itu barbershop. Tapi kalau tukang cukur rambut, nah itu di bawah pohon. Di bawah pohon. Kadang-kadang juga nyukurnya pakai celurit ya. Tukang cukur Madura, itu pakai celurit tuh. Tapi rapi. Di pinggir jalan. Dia gak perlu nyapu, habis motong, hasil potongannya disibak angin. Potong, coba di barbershop, sapu. Nyaman juga di pinggir jalan tuh. Cuman sudah gak ada ya. Tukang cukur di bawah-bawah pohon sudah enggak ada ya. Karena pohonnya dihadirkan sesajen ya. Takut juga tukang cukurnya. Oh, nyukur di sini ada yang beri sesajen. Sangkanya udah hantu aja. Maaf, kami tidak menerima layanan cukur jenggot. Top. Tapi pasti pelanggan Anda akan berkurang. Ya, pelanggan Anda pasti berkurang. Karena mereka datang diantarnya pengen cukur jenggot menjadi rapi. Enggak dihabisin semua. Ada yang dihabisin, ada yang dirapikan, tapi kan mencukur juga. Tapi Anda tentukan itu dan Anda tempel misalnya. Anda tempel. Orang pasti marah, kan Anda nempel jidatnya. Anda nempelnya di tembok. Kalau Anda nempel jidatnya ya pasti dia marah atau dia diem. Tentunya dicopot jadi zombie. Itu zombinya Mandarin, pampir ya. Anda akan kehilangan banyak pelanggan. Ya, karena banyak yang gak suka. Anda akan dituduh macam-macam. Sok agamis lah, sok alim lah, sok macam-macam. Sok spartu lah, itu sol ya. Macam-macam. Tapi subhanallah, Allah pasti gantikan rizki Anda dengan cara yang lain. Ya, Anda akan keciri. Oh, ini barbershop sunnah. Akhirnya semua ikhwah pada kesana. Kenapa? Karena tahu pemiliknya menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang beberapa mungkin akan hilang. Tapi kemudian yang lain kemudian akan datang. Sudah yakin. Kenapa dia yakin? Karena dia yakin akan bahasan rizki. Kenapa? Dia belajar. Rizki sudah Allah tentukan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun. Selama kita berusaha, mesti dapat. Tapi dia tidak ingin campurkan usahanya dengan keharaman-keharaman. Nyukur orang koza. Kan gitu ya di barber ya. Rata-rata cukur koza. Ini meninggalkan sebagian rambut, mencukur habis sisanya. Koza. Itu dilarang dalam agama. Dia tahu sekarang hukumnya enggak nerima koza lagi. Cukur-cukur rapi, kanan kiri atas bawah. Atau gundul. Pokoknya cukur rapi aja sudah. Rapikan kumis boleh. Memang kita diperintahkan itu fitrah Islam untuk merapikan kumis. Tapi jenggot, no, Anda harus pelihara jenggot. Wah, barbershop apa ini? Barbershop sunnah. Langsung dia keluar, Anda tempelkan jidatnya. Wallahualam bissawab. Iya, mereka hanya ingin taat jamaah. Dulu ulun waktu masih ikut jualan komputer sama teman-teman, sebagian toko itu ada yang betul-betul menempelkan di tidak menerima permintaan nota kosong. Mantep. Walaupun dengan tulisan seperti itu, banyak orang gak suka. Apalagi orang yang suka markup, yakni pengadaan. Ah, kada kawas ini minta nota kosong aja. Pergi dia ke pelanggannya. Bodoh amat, rezeki Allah datang dari yang lain. Tapi dia tidak melakukan kedustaan. Dia tidak berbohong. Dia tidak kemudian mengais rezekinya dengan cara yang salah. Karena akan dia makan. Karena akan dia makankan ke anaknya. Karena dia akan makankan ke istrinya. Anak-anaknya juga istrinya. Jadi anak tetap, yakni plural, istri tetap singular ya. Karena kada wani. Dia akan makankan ke anaknya, ke anak-anaknya, ke istrinya, dan istrinya. Kalau haram, percuma. Percekcokan akan selalu muncul. Kenapa? Yang Anda makan haram gimana? Yang Anda makan haram. Bagaimana kemudian, yakni tidak terjadi selalu perselisihan di rumah. Belum lagi kemudian di rumah penuh dengan gambar-gambar makhluk bernyawa yang Anda panjang, yang dicantelkan. Tidak ada malaikat rahmat masuk, tidak ada malaikat pembagi berkah masuk. Panas rumahnya. Padahal ba'ase, suasananya panas. Hawanya panas. Hawa, jahannam. Wallahualam bissawab. Oke. Jadi, berpegang teguh dengan agama Allah, ini pondasi hidayah. Berpegang teguh dengan agama Allah adalah modal untuk melawan penyimpangan. Berpegang teguh dengan agama Allah adalah wasilah perantara kita mencapai tujuan atau rumah terakhir kita, surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Perhatikan halaman 63. Disengaja ngalur ngidul ya, karena bahasanya pendek ya. Iya, paham-paham aja pian. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran 101. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ali Imran ayat 101. Perhatikan berikut keterangan beliau menukil perkataan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Siapa itu Al-Muwaqqi'in? Ya, para da'i. Muwaqqi' itu adalah orang yang menandatangani. Para da'i, para ustaz, khabib, syekh, tuan guru. Mereka layaknya menandatangani firman dan sabda. Jadi enggak boleh main, enggak boleh main-main. Judul bukunya aja begitu ya. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, sisi pengambilan dalil dari ayat ini ialah bahwa Allah Ta'ala mengabarkan tentang orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya, bahwa mereka adalah orang yang telah mendapat petunjuk kepada kebenaran. Maka kita katakan, para sahabat adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Allah. Maka mereka adalah orang yang mendapat petunjuk, sehingga mengikuti mereka adalah wajib. Ya, para sahabat Nabi Muhammad SAW, ridwanullahi alaihim jami'an, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Allah. Mereka bahkan rela mati untuk agama ini. Dan mereka mati karena agama ini. Ya dong, sebagian para sahabat. Bapaknya Ammar, si sahabat Yasir, ibunya Ammar, mereka mati, mereka meninggal mempertahankan agama Islam. Bilal misalnya, walaupun tidak mati, tapi berat yang dia alami. Ditelanjangi dadanya, dipanggang kemudian dipanas terik matahari, dan diletakkan batu di dadanya. Tapi dia mengatakan ahadun ahad. Tuhan itu Tuhan yang satu. Tuhan itu Tuhan yang Esa, Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Mereka harus makan daun untuk begitu lama ketika mereka diboikot. Pian pelajari bersama dengan Ustaz Ahmad ketika sirah. Kita kan enggak seberat itu. Enggak sampai level karena diboikot, karena memeluk agama Islam kemudian kita makan daun. Enggak. Nah, sampai lamaknya. Makan daun dari mana? Subhanallah. Kita jauh dari mereka. Mereka betul-betul mati untuk agamanya. Ali bin Abi Thalib ketika menawarkan diri untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW tidur di kasur itu. Bukankah dia siap mati? Siap mati untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini level para sahabat. Makanya mereka disebutkan di sini adalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk. Mereka berpegang teguh dengan agama Islam. Mereka rela mati untuk agama Islam. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita pun tentunya kalau sudah kemudian ada panggilan berjihad, ya kita rela mati. Kita berani mati untuk menegakkan kalimat Allah adalah kalimat yang tinggi. Tapi tentunya berdasarkan perintah, yakni waliul amr. Bukan asal jihad-jihad aja. Kemarin nih, barusan nih, baru-baru nih, saya belum posting ya. Saya mau posting ntar malam nih. Ada ikhwah kita yang sudah ngaji dia. Tapi kemudian temannya, karena syubhatnya ISIS. Wah, dia ingin, pokoknya ingin berjihad. Pokoknya mereka itu baik. Mereka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak dia enggak faham akan keyakinan orang-orang Khawarij, yaitu ISIS. Enggak pakai dahlia. ISIS. Ulun katakan, "Afwan, teman antum 5 waktu sudah sholat di masjid belum? Sama orang tua berbakti enggak? Kalau sudah nikah sama istri tanggung jawab enggak? Kalau sudah punya anak, sama anak, tanggung jawab enggak?" Tegakkan dulu itu. Tegakkan dulu itu hukum Allah pada diri Anda. Orang kecil ngomong kecil. Ini perkataan Ustaz Khalid Syamhuji. Orang kecil tuh ngomong kecil aja. Orang kecil kalau ngomong besar, ketinggian, gak cocok. Anda sholat masih di rumah, Anda 5 waktu belum di masjid, ngomongin negara. Ngomongin kemudian negara Islam, ketinggian. Anda sholat belum benar. Sama orang tua Anda masih kurang ajar. Sama pasangan Anda masih suka mukul. Kemarin, minggu lalu, sampai mukul-mukul sampai berdarah-darah. Minggu lalu kan pertanyaannya. Mukul istri sampai berdarah. Sama istri, yakni ya pemupuhan. Atau kemudian ketika punya anak, tidak bertanggung jawab. Sama diri sendiri, hukum Allah Anda tidak tegakkan. Anda ngomongin negara, ketinggian. Paham pian ya, ulun gini ya. Maksudnya menunjul pundaknya, bukan jidat. Wallahu a'lam bissawab. Jadi persis kejadian dulu kayaknya saya juga pernah seperti itu. Ini sok-sokan pokoknya menegakkan agama Islam, menegakkan syariat Islam dan lain sebagainya. Jadi yani yang barusan itu pengen berjihad dan supaya kemudian yani tegak yani syariat Islam di Indonesia. Dirinya aja begitu. Gampang jawabnya. Di OPN teman-teman yang semangat begitu ya. Pokoknya wah, ini adalah solusi untuk negara kita adalah khilafah. OPN sembahyang subuh di mana? Di rumah. Sembahyang subuh di rumah ngomongnya ketinggian. Enggak usah. Ketinggian Pak. Ketinggian ngomongnya. Walaupun sampai level masuk ke radio, masuk TV. Ya, tanya aja. Gimana Pak solat subuhnya? Ya di rumah dong. Wah ketinggian Pak ngomongnya Pak. Tegakkan dulu agama Allah di diri Anda. Tapi itu kan perkara khilaf. Gak harus di masjid kan? Pengolernya Pak. Iya. Wah. Kalau malas ya gimana Anda akan kemudian menegakkan syariat Islam? Andanya malas. Jadi ngomong jangan tinggi-tinggi. Jangan tinggi-tinggi. Ini yang sedang-sedang saja. Ya. Apa yang memang yakni kewajiban individu kita praktekkan dulu. Lingkup kecil dulu. Ini kalau lingkup kecil tapi dikali jutaan orang, besar dia. Ingin mendapatkan pemimpin kemudian yang baik, yang munculnya kan dari kita. Kama kana alaikum yuwalla alaikum. Bagaimana kondisi kalian? Seperti itulah pemimpin kalian. Kenapa para sahabat pemimpinnya adalah Rasulullah? Para sahabatnya soleh. Dapat pemimpin orang paling soleh sedunia. Gitu kan? Wallahu alam bisa. Jadi perbaiki diri masing-masing. Nah, ini kan jadi menyimpang nih ngomongnya nih. Wallahu alam bisa. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ulun-ulang. Berkata Imam Nuqayyim al-Jauziyah rahimahullah. Sisi pengambilan dalil kan kita sedang membahas bahwasanya ini adalah dalil bahwasanya yakni manhaj salaf adalah hujjah yang harus diikuti oleh kaum muslimin yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum jami'an. Sisi pengambilan dalil dari ayat ini ialah bahwa Allah taala mengkhabarkan tentang orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya bahwa mereka adalah orang yang telah mendapat petunjuk kepada kebenaran. Siapa? Para sahabat. Mereka berpegang teguh dan mereka Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada jalan yang benar. Makanya sering ulun-ulun cerita ini, perkataan terakhir perkataan Imran bin Husain radhiyallahu anhu kata beliau, "Ai qamu khudhu anna fa innakum wallahi in lam taf'alu la tadhilluna." Hai kaum semuanya, Nabi Muhammad sudah meninggal tentunya. Ini generasi tabi'in karena ini riwayat Imam Hasan Al-Basri, dan saya tidak salah. Kala itu di majlisnya sahabat Imran bin Husain. Kata beliau, ambillah dari kami. Belajar itu dari kami para sahabat. Kami paling faham firman dan sabda sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian tidak lakukan nuntut ilmu agama melalui kami para sahabat, dengan faham kami para sahabat, kalian mesti sesat. Makanya kan kalau pian ingat, yang dibahasan kita awal-awal, kenapa dimunculkan kata-kata ahlus sunnah? Karena begitu banyak ahlul bid'ah, keluarlah ahlus sunnah untuk pembeda. Inilah yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Lah sekarang yang menyimpang pun, mereka pun mengatasnamakan ahlus sunnah. Yang menyimpang-menyimpang, mereka mengatasnamakan kami ahlus sunnah. Rujukan kami firman Allah sabda Nabi Muhammad. Maka kata-kata salaf, salafi, inilah pembeda di antara semua ahlus sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian para sahabat adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka mereka adalah orang yang mendapat petunjuk hingga mengikuti mereka adalah wajib. Sebuah kewajiban kita mengikuti orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepadanya, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan pertanyaan. Ya. Ya. Cep. Silakan. Barakallahu fiik ustaz. Wa fiikum barakallahu. Apakah kebaikan-kebaikan seorang non-muslim bermanfaat baginya ketika dia masuk Islam, atau kebaikannya hanya dihitung sejak dia masuk Islam saja? Jazakallahu khair. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ketika seorang baru masuk Islam dan kemudian dia melakukan kebaikan, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada harganya. Dan ini kaedah dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya yakni kebaikan bersama kekufuran itu tidak bermanfaat. Cuman jangan dibalik, orang muslim bermaksiat juga no problem. Nah, ini salah, enggak. Yang pertama aja yang benar, bahwasanya kebaikan bersama kekufuran itu percuma. Cuman Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Orang yang baik mesti Allah berikan kepadanya juga kebaikan, karena Allah Maha Adil. Jamaah, tahun 2008-2009 gitu ya, kalau gak salah ya, begitu seringnya kala itu ada razia di toko-toko komputer untuk mereka yang menjual Windows bajakan atau menginstalkan ke pelanggan Windows bajakan, karena itu marak 2008-2009. Nah, yang ulun dengar waktu itu infonya, bahkan ketika di Jakarta, Bill Gates-nya langsung turun ya, yang punya Windows. Dan dia temukan di banyak perusahaan menggunakan Windows bajakan. Akhirnya mereka harus bayar denda. Pian tahu, dendanya luar biasa banyak dan mereka bayar. Mereka beli asli tapi dendanya mereka bayar. Pian tahu, hasilnya itu dia sumbangkan. Denda yang dia dapatkan dari orang-orang yang beli bajakan atau menginstal yang bajakan sama Bill Gates, disumbangkan sama dia untuk sekolahan-sekolah. Baik gak? Baik. Luar biasa baik. Berderma dia. Dia akan mendapatkan kebaikan yang dia lakukan. Karena ini kaidah dalam agama Islam. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan tergantung jenis amalan. Baik dia, Allah akan baik sama dia. Berkaitan dengan kekufuran dia, urusan yang lain di hari kiamat. Tapi di dunia, Allah akan berikan keadilan. Yang baik, Allah akan berikan kepadanya juga rizki. Nah, ketika dia masuk Islam, yang ulun tahu dan yang ulun baca, bahwasanya ada dua pendapat. Kebaikan dia sejak masuk Islam lah kemudian yang dihitung. Pendapat yang kedua, yang lama pun akan Allah hitung ketika dia masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Yang ulun sebutkan di awal tadi tentang dia di dunia baik, di akhirat ya tentunya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dunia Allah akan berikan dia yang sesuai dengan yang dia lakukan. Dia baik, Allah akan adil. Allah adil. Allah Maha Adil. Yang lain? Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan muslim yang mengatakan apabila kita di zaman Rasulullah mungkin kita termasuk orang yang tidak mengikuti Nabi, karena kita tidak percaya karomah wali, habib, dan kiai, karena mereka menyamakan karomah dengan mukjizat Rasul. Ya, oke. Kalau kita hidup di zaman Rasulullah, mungkin kita tidak beriman. Ada benarnya juga, makanya kita hidup di zaman sekarang ya. Kita kalau dihidup zaman Rasulullah, mungkin kita pengikut Abu Jahal ya. Na'udzubillah ya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini saran saja ya. Kalau bisa pertanyaan itu jangan berandai-andai ya. Ini kan sepertinya kita jadi berkhayal ya. Jamaah, berkaitan dengan karomah, berkaitan dengan mukjizat, kita mempercayainya kok. Tapi ada porsinya. Enggak serampangan. Karomah dan mukjizat definisinya kurang lebih sama. Amrun kharikun lil'adah. Perkara yang luar biasa. Tapi mukjizat identik dengan nabi dan rasul. Karomah untuk non-nabi dan rasul. Tapi yang terjadi kurang lebih sama. Bedanya karomah, mukjizat tadi kan sama ya, definisinya sama. Tapi perbedaannya, mukjizat itu bisa ada unsur tantangannya. Entah nabinya nantang umatnya, kalau saya bisa begini begitu, apakah kamu mau beriman? Atau umatnya yang nantang. Kalau kamu betul nabi, betul rasul, hadirkan perkara A, B, C, dan D. Kami akan beriman. Itu mukjizat. Untuk nabi dan rasul ada unsur tantangan. Untuk karomah tidak ada. Untuk karomah tidak ada. Kemudian perbedaan yang lain, bahwasanya yakni bukan perbedaan sekarang, sekarang kesamaannya tidak bisa didemonstrasikan. Tidak bisa diulang. Walaupun tentunya ada mukjizat Nabi Muhammad yang terulang dua kali, terbelahnya bulan itu dua kali. Kalau kemudian kita definisikan mukjizat dan kita masukkan keluarnya air dari jari-jari Nabi Muhammad hingga kemudian para sahabat wudu di satu wajan, 80 orang cukup, padahal 8 orang saja mungkin habis tuh baskom. Kalau ini kita masukkan, maka ini terjadi juga berkali-kali. Tapi basicnya tidak bisa didemonstrasikan. Sahabatku, ya, kamu kemarin lihat enggak bulan aku belah? Aduh, Rasul ketiduran. Sini tak belah lagi. Enggak gitu. Mukjizat enggak gitu. Dia terjadi ketika terjadi ada tantangan. Nabi Muhammad ditantang dan beliau yakni mengisyarkan tangannya ke bulan dan terbelah menjadi dua dan terbelahnya jauh. Betul-betul terpisah di antara dua bukit dan gunung, jauh. Karena orang di waktu itu pun melihatnya di belahan bumi yang lain. Bahkan sampai sekarang pun disebutkan, wallahu a'lam bishawab ya. Katanya ya, di antara keterangan Neil Armstrong, kalau betul dia ke gunung lagi, kalau betul dia yakni ke bulan ya, walaupun setelah jatuhnya pesawat transformer ya. Dari tanda-tanda yang ada itu menunjukkan bahwasanya bulan ini dulu pernah belah. Wah, capek-capek ke bulan cuman ngomong begitu doang. Di Quran ada, coy. Surah Al-Qamar ayat 1 dan 2. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan terbelahlah bulan. Wah, gitu. Iya, di zaman Nabi kami itu belah. Kemana aja sih itu? Masuk Islam sini? Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian karomah, kita juga mempercayainya. Dan rata-rata terjadi kepada orang yang saleh. Cuman tidak bisa didemonstrasikan. Orang berjalan di atas airkah, orang kemudian terbang di udara kah. Makanya perkataan Imam Syafi'i, dan perkataan Imam Syafi'i ini disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam majmu' fatwanya, mudah-mudahan tidak salah, itu kalau enggak 9, 11 kali. Di beberapa jilid yang berbeda. Menerangkan perkataan Imam Syafi'i ini. Akan prinsip Ahlu Sunnah ketika kita memandang orang yang memiliki satu kelebihan. Kata beliau, jika kalian melihat orang terbang di udara, berjalan di atas air. Kita membahas zaman itu ya, bukan zaman Deddy Corbuzier ya. Ya, ini pakai trik sulap sekarang ya. Betul-betul terbang di udara. Tentunya bukan juga terbangnya pakai baju yang tulisannya S. Suparmin ya. Atau Suseno bisa juga ya. Terbang di udara, sorry yang depan namanya S ya, ada Pak Sugeng, ada. Jika kalian melihat seseorang terbang, kenapa harus begitu ya? Bingung saya. Kalau mau terbang tuh mesti dia menghadap ke kamera, buka baju. Ngapain? Buka-buka aja, habis itu terbang. Superman tuh loh, yang kenapa ngomongin film ini? Dari dulu sampai sekarang baru sadar sekarang akan kesalahan mereka. Dari dulu sampai sekarang kan cangcutnya di luar. Yang sekarang doang itu gak ada. Antum Google aja tuh. Yang sekarang gak ada. Baru sadar mereka puluhan tahun. Mereka menyadari kebodohannya. Ya. Kenapa makanya di luar? Seterburu-buru itukah ingin nolong orang? Wah, ada kejahatan nih. Waduh, lupa pakai. Pakainya di luar ya. Ini ngomong apa sebenarnya? Ah, kata Imam Syafi'i. Jika kalian mendapati ada orang terbang di udara, berjalan di atas air, jangan kalian terkecoh. sampai kalian melihat bagaimana praktek orang ini, bagaimana sikap orang ini terhadap firman Allah dan sabda Nabi Muhammad. Dia pengikut sunnah enggak? Kalau dia menjalankan Al-Quran dan sunnah, maka itulah karamah. Ya. Tapi kalau misalnya ada orang, pertama, sholat aja enggak, jaga fitrah aja enggak, kumisnya sampai nutupin mulut. Purici pokoknya. Kumis sampai nutupin mulut. Mau makan aja harus disingkap. Set. Pas disingkap dibuka, set. Tersedia berbagai macam masakan. Rupanya ini rumah makan Padang ya. Corok banget. Sholat enggak, tampilannya juga purici. Wah, bisa terbang. Terbangnya begini, Iron Man ya. Kenapa terbang harus begini ya? Aduh, banyak kan nonton filmnya. Kemudian bisa didemokan pula. Bisa didemonstrasikan. Sekarang bisa, besok bisa, besok lagi bisa. Itu bantuan jin. Kata Syekh Islam Taimiyah, di zaman beliau nih, beliau tahun 600-an, 500-600-an Hijriah. Ya, Syekh Islam Taimiyah. Di zaman beliau sudah ada yang begitu. Tapi karena bantuan jin. Mereka diterbangkan oleh jin. Ketika orang wukuf di Arafah, kemudian mereka terbangkan orang soleh ini dari negaranya, kemudian terbang di Arafah. Cus, semua orang ada lihat. Wah, dasar wali si Dinijan. Langsung ibu-ibu, bapak-bapak. Rupanya wali band ya. Aduh, ngomong apa sih ini? Akhirnya orang terkecoh. Imbah itu, setelah itu, sorry, enggak ada terjemahannya. Setelah itu, ketika pulang ke Indonesia, guru, pian semalam ada di Arafah lah. Kadang ada di sini jajar. Wah, macam-macam ya, dasar. Ya Allah. Ya, bantuan jin dan syaitan. Mereka terbangkan supaya bikin orang terkecoh. Ingat, miyani karamah tidak bisa didemonstrasikan. Terjadi kala itu. Rata-rata terjadi untuk orang yang saleh, tapi bisa untuk orang yang tidak taat untuk mengingatkan dia. Saya dikasih buku khusus oleh Ustaz Aiman karena beliau tahu kalau itu ulun sedang bahas karamah, beliau beri satu buku kecil tapi khusus tentang karamah. Supaya ulun tidak salah berbicara. Dan ini diantara yakni khulasahnya. Ada kesamaan dengan mukjizat, ada perbedaan juga dengan mukjizat, tapi kita meyakininya, cuman kita tidak berlebihan. Kita tidak berlebihan hingga kemudian kita mengangkat orang ini yang punya karoma ini di derajat yang bukan seharusnya di sana. Enggak. Kalau misalnya, dan ini pendapat para ulama dan saran para ulama, untuk siapapun di antara pian mungkin akan mendapatkan karoma, simpan untuk diri Anda. Inilah nasihatnya. Di antaranya, orang mimpi ketemu Rasul itu karoma. Karena amrun khariqun lil adah, perkara yang luar biasa. Enggak standar orang itu mimpi ketemu Rasul. Anda mimpi ketemu Rasulullah, simpan. Itu keutamaan untuk Anda. Karena syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Cuma syaitan, kata sifir Anda, bisa bohong. Orang bisa bohong. Tapi kalau betul-betul Rasulullah SAW, maka syaitan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Makanya Anda belajar itu bagaimana sifat Nabi Muhammad. Pelajari subuh Senin sama Ustaz Hafidh. Detail tentang syakhsiyah, sosok pribadi Nabi Muhammad secara fisik. Anda bertemu, itu keutamaan untuk Anda, simpan. Enggak usah cerita-cerita. Anda malam tadi bertemu Rasul. Wah, hebat pian wali lajar. Nyatai. Wah. Kan nanti gitu ya. Nanti jadi orang sombong ya. Jarang-jarang orang bertemu orang Rasul. Pian kawa kamu minta banyu ya? Kawa, haus kanya wa. Akhirnya nanti orang datang minta banyu, dia ceramah sedikit, disiapin begitu banyak botol di sini, di belakang juga. Kenapa? Yang ceramah wali. Nah, ini berlebihan jadinya. Makanya kata para ulama, simpan. Itu keutamaan untuk Anda. Kita meyakininya, tapi dengan batasannya, tidak berlebihan. Karena kalau misalnya karomah bisa didemonstrasikan, ini contoh yang sering disampaikan, di antara karomah misalnya, orang jatuh dari lantai 2, enggak patah kakinya. Orang tabrakan, penyok mobilnya, dia masih hidup. Karoma, perkara yang luar biasa. Allah berikan kala itu. Coba saja Anda ulang. Patah. Naik lagi lantai 2. Unda nih wali pangjah. Penanya kada. Unda tadi gugur lantai 2. Kada patah. Coba Pak naik lagi. Ayo naik pulang ke atas. Wali tapi bodoh ya. Langsung terjun. Buah mati ya. Atau yang tadi juga, mobil siapa nih anak muda ranjahkan. Aduh ya Allah. Jadi kita mempercayai tapi dengan porsinya. Dan jangan kemudian berandai-andai, berangan-angan. Semua kita menghendaki kemudian hidup bersama Rasulullah SAW. Tapi inilah kita. Kita dikeluarkan di abad ini, di zaman ini, karena seperti inilah iman kita. Mereka dikeluarkan di zaman itu, para sahabat, karena mereka lah kemudian yang menolong nabinya, menjadi menteri untuk nabinya, untuk kemudian mendakwahkan agama ini. Memang dikeluarkan di waktu yang tepat. Ayat yang ya, kita akan bahas di pekan mendatang insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita percaya, tapi tentunya ada porsinya dan tidak berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi di antara tips untuk bertanya, jangan berandai-andai ya. Jangan andai-andai. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Apa hukum memakan makanan sesajen di bawah pohon? Kan saya yang Ustadz Mubadir. Antum intonasinya ngeselin. Iya, kan sayang Ustaz Mubazir. Jamaskan hukumullah, hukum asal makanan. Hukum asal makanan. Selama yang ada di sajian tersebut makanan yang halal, maka basicnya halal. Ya. Ini hukum asal makanan. Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan orang menyajikannya untuk setan, dosa dia. Sama seperti misalnya pian diantari ke rumah pian makanan, minuman atau mungkin bubur, yakni yang mereka masak untuk momen tertentu dan momennya itu ya tidak diajarkan Nabi Muhammad lah. Apakah Anda makannya? Makan. Kenapa? Hukum asal makanan. Buahnya mana jangan dijulungi makan, hadir kada aja. Oh, mun hadir undak ada. Kenapa? Karena tidak ada contohnya. Kenapa diantari mau? Api yang membari, lu makan. Nyebelin ya. Wahabi nyebelin emang. Wallahualam bisa. Jadi kembali kepada hukum asal makanan. Cuman kalau misalnya ini ada keraguan di hati kita, maka tinggalkan aja sudah. Kenapa? Makanan yang lain banyak. Lain cerita kalau misalnya orang yani betul-betul dia tidak makan, kemudian dia dapatkan itu di pohon tertentu, makan aja daripada dia mati. Tapi kalau kita tidak sampai selevel itu kan, kita masih bisa makan makanan dan kita bisa masih milih, maka tinggalkan akan lebih menenangkan hati. Tapi hukum asal makanan maka basicnya halal. Tapi untuk menenangkan hati Anda lebih baik ditinggalkan. Tapi kalau orang darurat maka dia memakannya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Yang lain? 5 menit lagi, 2 pertanyaan mungkin. Bagaimana cara menghilangkan gangguan setan atau jin di rumah? Siap. Apakah di dunia jin ada juga jin ahli sunnah dan jin ahlu bid'ah? Ini foto saya kirim ke Ustaz Firanda nih. Hanya ada di Banjarmasin pertanyaan begini. Jin ahlu sunnah sama jin ahli bid'ah ya, ya Allah. Kur dengar saya. Jamaah sekalian rahimakumullah, cara menjaga rumah supaya terhindar dari gangguan syaitan. Banyak hal. Maka untuk menggabung semua jawaban, kalau Anda secara individu ingin dijauhkan dari godaan syaitan, kemudian lebih luas, rumah Anda ingin dijauhkan dari syaitan, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan syaitan. Simple. Senjata terdahsyat yang bisa dipakai oleh seorang muslim dalam peperangan dia melawan syaitan adalah al-iltija'u ilallah. Kembali kepada Allah, rujuk kepada Allah, memohon kepada Allah akan pertolongannya. Secara individu dari bangun tidur sampai tidur lagi, Nabi Muhammad ajarkan begitu banyak zikir dan doa. Itu sudah cukup sebagai perlindungan. Maka seorang tidak akan lagi pernah mendapatkan ketakutan di sana sini. Kenapa? Karena dia berlindungnya kepada Allah yang menciptakan yang jahat-jahat ini. Entah dia jin, entah dia manusia, entah dia binatang. Siapa yang bisa mencelakai kita kalau yang menciptakan yang jahat-jahat itu yang kita berlindung kepadanya? Enggak ada yang bisa. Bangun tidur doa, mau masuk WC doa, keluar doa, pakai pakaian ada doanya, ngaca ada doanya, keluar rumah ada doanya, safar ada doanya, mau masuk pasar ada doanya. Kemudian itu masih waktu duha, masih subuh tadi ada zikir pagi, ada kemudian nanti sore ada zikir petang. Nanti membuka dan menutup pintu rumah ada doanya, diantaranya bismillah misalnya. Makanan juga di rumah ketika belum habis kita tutup. Kemudian sebelum tidur ada yakni ritual yang lain, kita wudu, kita zikir, kita doa. Subhanallah, begitu banyak perlindungan yang kita mohonkan kepada Allah, pasti Anda dijaga sama Allah. Itulah cara secara individu. Bahkan dari semua yang Allah sampaikan tadi, satu saja misalnya, kayak orang membaca ayat kursi sebelum tidur. Kata Nabi Muhammad, Allah jaga dia sampai bangun. Itu cuma keutamaan ayat kursi itu. Padahal Anda melakukan begitu banyak zikir dan doa selama sehari. Terjaga Anda, aman. Tidak akan ada yang bisa kemudian mengganggu Anda. Jadi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah cara yang paling tepat. Berkaitan dengan rumah misalnya, bacakan padanya surah Al-Baqarah. Dari zahir sabda Nabi Muhammad SAW, maka membacanya sekali habis. Al-Baqarah itu 2 juzan setengah, hampir 3 juz. 2 juz setengah. Lah. Kalau Anda baca Al-Qur'an lancar, sejuz itu bisa dapat setengah jam. Artinya Anda butuh 1 jam setengah. Enggak apa-apa Anda selingi setelah 1 juz Anda minum, setelah 2 juz Anda minum. Wajar, no problem, tapi baca sekali habis. Sepertilah zahirnya. Bacakan surah Al-Baqarah di rumah Anda. Kata Nabi Muhammad SAW, usim minasyaitan. Rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah dijaga dari godaan syaitan. Kedua, Anda jangan mensupport syaitan untuk tinggal di rumah Anda. Dengan misalnya Anda memelihara anjing, rumah Anda ada jam yang ada loncengnya, teng, teng, itu kan suara lonceng. Mereknya Junghans. Yang kita sayangkan sebagian masjid kayaknya bangga punya jam seperti itu ya. Padahal ketika bunyi kayak suara gereja, teng, teng. Pas jam-jam 8, jam 9 malam, rada-rada alay bunyinya, teteu. Ini jam apa ini? Jam TikTok ya. Subhanallah. Matikan. Jamnya pakai menu teng-tengnya. Yani matikannya. Bahasa Inggrisnya 10 tengnya. 20 teng-teng. 30 teng-teng-teng. Itu video apa itu? Saya ngeliat kemarin. Subhanallah. Kemudian tanggalkan atau turunkan semua foto-foto itu. Gambar-gambar makhluk yang bernyawa itu. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Yang dipajang, yang dicantelkan. Dan juga rumah yang ada anjingnya. Boleh memelihara peliharaan yang Anda sukai, tapi jangan anjing. Yang lain, boleh. Kucing silahkan, no problem. Tapi tentunya berikan makanan yang layak, berikan mereka pasangan juga. Jangan biarkan mereka Anda kurung setahun dua tahun menjomblo mereka. Oh, pusang kucingnya. Wow, wow. Ya Allah. Kenapa cing? Sampai bisa ngomong kucingnya. Kenapa cing? Kada paham-paham pian nih ya. Dasar juragan EO ya. Ya Allah, juragan apa pian nih ya. Kasihan dia. Kucing bini lewat. Ya Allah. Ingin dikurung di rumah. Sian ya, kucing jomblo ya. Wallahu alam bisam. Akhirnya repot-repot diambil remote nonton Korea tiap hari dia. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi hilangkan sesuatu yang bisa mensupport yakni mereka ada di rumah kita. Wallahu alam bisam. Jadi ini cara yang simpel, senjata terkuat. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Maka Anda akan aman. Dan ingat jamaah, berikut perkataan Imam Ibnu Qayyim. Al-Quran itu bagaikan pedang. Al-Quran itu bagaikan pedang. Tapi siapa yang memegang pedang itu sangat penting. Bukankah banyak orang baca Al-Quran, tapi sering kesurupan dia. Baca Al-Quran, tapi macam-macam sering diganggu dia. Kenapa? Karena gak mantep. Karena gak kokoh, karena gak kuat. Makanya kalau baca Quran, baca terjemahannya. Fahami maknanya hingga Anda memaknai yang Anda baca. Hingga kemudian senjata itu, pedang itu kuat di tangan Anda. Anda mau pengen melawan syaitan, megang pedangnya begini. Wah, gimana megang pedang begini? Anda cocok nyawanya. Megangnya begini. Gini dong. Gini megang pedangnya. Megang pedangnya begini ya, tapi megang tasnya begini. Sama juga. Mantap. Jadi itu metafora ya, yang disampaikan Imam Qayyim. Al-Quran, senjata. Tapi yang membacanya yang penting. Yakinkah dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dengannya? Maka ini penting. Wallahu a'lam bishawab. Dan yakni Anda bisa melakukannya setiap hari. Jangan tidak baca Quran. Baca Al-Quran setiap hari. Kata Nabi Muhammad SAW, ta'ahadul Quran. Bikinlah perjanjian dengan Al-Quran. Maksudnya Anda harus membacanya setiap hari. Pokoknya setiap habis subuh saya baca sejuz. Setiap habis zuhur setengah juz. Terserahlah. Kalian atur waktunya. Yang penting tiap hari baca. Ada waktu kosong, isi dengan yakni membaca Al-Quran. Anda dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa ganggu kalau Anda sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang terakhir, bagaimana sikap kaum salaf terhadap hadis dhaif baik berupa sanad maupun matannya? Siap. Tentunya kalau di zaman para sahabat ya kita tidak perdebatkan ya. Kita tidak perdebatkan. Dipertanyakan tentang keabsahan sebuah hadis lebih di zaman tabi'ut tabi'in. Zaman tabi'in pun jarang. Di zaman tabi'ut tabi'in lah, generasi setelah tabi'in. Mulai kemudian orang mempertanyakan periwayatan Anda dari siapa? Sebutkan. Bahkan tersebar di zaman itu satu quote atau satu istilah, sammulana rijalakum. Berikan kepada kami, sebutkan kepada kami nama-nama perawi Anda. Anda dengar dari siapa? Kemudian guru Anda dari siapa? Dari siapa? Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yakni di antara keistimewaan agama Islam, kita punya ilmu ruwat. Ilmu yang mempelajari tentang para perawi hadis. Kita punya ilmu rijal, ilmu yang mempelajari tentang para perawi hadis. Dan ingat, ulun sebutkan bahwasanya ini bermula, pertanyaan ini bermula di zaman tabi'ut tabi'in. Karena di kala itu sudah mulai banyak orang-orang yang mulai berani berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bisa Anda tidak boleh seudzon dulu. Mereka dulu bikin hadis palsu. Enggak mesti kemudian untuk menopang penyimpangan yang mereka miliki, enggak. Mereka menyampaikan hadis palsu terkadang karena ingin satu, menjilat pemerintah bisa. Dua, ingin ngasih nasihat sebenarnya. Padahal enggak perlu kita menasihati orang lain dengan hadis yang palsu. Seabrek sabda Nabi Muhammad yang sahih bisa kita sampaikan. Jadi terkadang niatnya baik, tapi caranya salah. Maka mereka sangat tegas jamaah. Maka yang disebutkan tadi ini diantara keistimewaan agama Islam. Ilmu seperti ini cuma ada dalam agama Islam. Makanya mertuanya Imam Ibnu Katsir mengarang kitab Al-Kamal atau Al-Kamil. Diterangkan di sana semuanya para perawi dengan semua derajat mereka. Ini orang terpercaya, ini orang jujur, ini orang hafalannya lemah, ini orang, semua diterangkan detail. Kenapa? Yang akan disampaikan itu sabda Nabi Muhammad. Maka yang menyampaikan minimal harus yakni saduq atau jujur. Kalau fiqh terpercaya, itulah yang diharapkan. Karena ini agama wahyu. Dan itu diantara bentuk penjagaan mereka terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari tahun ke tahun sampai kemudian di zaman para ulama mukhrijul hadis seperti Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i. Tahun 200 sampai 300 Hijriah. Semua kita sekarang merujuk langsung ke karangan mereka. Dari zaman Imam Bukhari sampai kita tidak ada karangan seperti karangan Imam Al-Mizzi yang menerangkan semua yakni biodata atau bahkan mungkin kurikulum vitae seorang perawi. Enggak ada. Kita langsung merujuk kepada yakni para ulama yang mengeluarkan hadis terakhir kali seperti Imam Bukhari dan yang sezaman dengan dia, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Yang paling terakhir Imam Majah, 300-an sekian beliau meninggal rahimahullahu taala. Wallahu alam bissawab. Maka mereka tetap sangat tegas. Mereka pertanyakan hadis itu dari mana mereka mendengarkannya. Bahkan Imam Bukhari sangat teliti sekali dalam meriwayatkan hadis sebelum beliau torehkan dalam kitab sahih beliau. Karena nama kitabnya Sahih Bukhari. Kumpulan hadis sahih saja. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sisanya namanya sunan. Karena hadis lemahnya ada. Hasannya banyak. Sahihnya juga ada. Imam Bukhari, dia memiliki persyaratan. Dia bikin sendiri persyaratannya. Walaupun beliau tidak tuliskan dalam mukaddimah kitab beliau. Syarat saya adalah enggak. Tapi dari praktek yang beliau lakukan, kita pelajari bahwasanya ini syaratnya Imam Bukhari. Beliau harus memastikan guru beliau sezaman dengan guru di atasnya. Yang dia dengarkan darinya sabda Nabi Muhammad SAW. Harus sezaman. Cukup? Enggak. Harus bertemu. Jadi Imam Bukhari rahimahullah, beliau mengcrosscheck sabda Nabi Muhammad itu dari gurunya ke gurunya, dari ke gurunya sampai kepada Nabi Muhammad. Seperti itu beliau harus pastikan bahwasanya gurunya sezaman dengan guru di atasnya dan ketemu. Kemudian berikutnya seperti itu juga dan ketemu, sezaman dan bersama. Baru beliau tuliskan. Makanya ketika dia adakan sayembara mencari hadis yang lemah dalam Sahih Bukhari, tidak pernah ada yang bisa menemukan. Karena beliau sangat teliti. Karena beliau sangat teliti. Makanya yakni untuk di zaman kita, yakni muhaddis di zaman kita sudah meninggal tentunya, ada Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani. Karena di luar Sahih Bukhari, Sahih Muslim banyak yang harus diteliti. Yang sekarang terakhir itu ada Syekh Al-A'zami, masih hidup beliau. Dan ulun di antara yang sangat bangga kala itu ketika masuk ke Madinah, beliau yang ngetes masuk. Kala itu beliau yakni hanya dosen kalau tidak salah. Begitu ulun masuk Madinah, beliau jadi dekan fakultas yakni hadis. Kemudian beliau memimpin berapa tahun, kemudian hilang tiada kabar berita, tak tahunya keluar dengan karangan hadis yang luar biasa besar. Kebanggaan untuk saya pernah diajar oleh ulama sekaliber itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini akan selalu berlanjut. Wallahu alam bisawab. Jadi sangat teliti salafus saleh dari zaman kita sekarang sampai zaman yakni para tabi'ut tabi'in, mereka sangat teliti karena ini keutamaan agama Islam. Ini keutamaan syariat Islam, Allah menjaga dengan caranya, yaitu ulama-ulama seperti ini akan terus hadir untuk menjaga kemurnian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.